Para pendengar yang berbahagia, kami munculkan satu kejutan di awal tahun 86, grup lawak Gepeng CS. Terima kasih. Nah, saudara, inilah episode perdana Gepeng di PHK. Terima kasih. Yang mana saya mengucapkan good afternoon, ladies and gentlemen. Yang mana saya di sini sebagai pembantu rumah tangga. Tenan kok iso. Pembantu rumah tangga, namun lah ini nasibnya itu suka dukanya sebagai pembantu rumah tangga itu memang banyak sekali. Banyak dukanya daripada sukanya. Artinya banyak saya itu yang namanya ala wong, saya itu menginjak mau ke Jakarta aja bingung. Namanya saya itu lah ini buta pengalaman, disitulah jelek saya. Saya waktu itu mau cari pekerjaan ke Jakarta, ceritanya saya ke Jakarta lah gandeng apa itu, berhubung yang namanya kalau naik bus itu terlalu mahal, kita naik kereta api sepur. Naik kereta api, yang mana saya itu tanya sama penjaganya itu, kumisnya tebel, wonge merengut gitu. Gak tahu, mungkin dia habis tengkar mulut sama istrinya, mungkin barpadu ya. Saya nanya itu, Pak, saya berhubung gak tahu ada istilah malu bertanya itu sesat di jalan. Saya nanya sama bapak yang jaga itu pakai biru-biru itu, Pak, mau numpang tanya, kalau naik kereta api itu bagaimana sih, Pak, gitu. Yang saya tanya itu agaknya marah gitu. Lah sana, beli sana, di loket gitu. Oh iya, Pak, gitu. Lah saya gak tahu sih. Lah terus caranya gimana, Pak? Sana, itu ada lubang kecil. Ada lubang kecil, pokoknya kamu masukin aja pakai tangan. Terus kamu di situ nanti kan dapat apa-apa, nah langsung keluar gitu. Terus saya nanya, lah terus dengan bagaimana, Pak? Oh iya, Pak, gitu. Oh, saya datang ke loket, namanya loket. Di situ ada lubang kecil emang. Lah, di situ ada tulisan diharap dengan uang pas. Nah, saya uang saya cuma 5.000. Ini saya paskan ke lubang kecil tuh enggak pas-pas. Saya tanya lagi sama yang jaga itu, bapak yang komis tadi, Pak, kok enggak pas, Pak? Kamu goblok sih. Sana loh. Pokoknya uang itu dimasukin sama tangan itu, nanti kan kamu dapat apa-apa di situ. Oh iya, Pak, gitu. Lah betul, saya masuk ke situ lagi. Saya masukin tangan saya, les. Lah kok uang diambil terus saya tarik, saya dapat kardus ijo. Kecil banget. Lah saya nanya sama yang jaga lagi, malu bertanya sesat di jalan. Saya tanya sama yang jaga lagi, nganu, Pak, ini kok saya dapat kartu hijau? Lah ya itu yang untuk naik kereta api. Oh iya, Pak, gitu. Lah saya tanya nanti kalau saya naik kereta api berdiri apa duduk gitu. Dia karena mungkin mangkel jengkel sama saya. Ya kamu mau mengkurep ya karepmu. Melumah karepmu gitu. Terus saya, lah ini terus gimana Pak? Ya ini sini. Nanti naik kereta. Oh iya Pak gitu. Lah saya mau naik kereta itu ceritanya nunggu. Wah, orangnya banyak sekali. Orangnya itu banyak sekali. Lah kita itu mau naik, wah gandeng berhubung dengan adanya penumpang itu banyak sekali. Saya nunggu nanti kalau udah kosong aja gitu. Wah, betul ada kereta api datang. Wah, penumpang pada masuk semua. Uyel-uyelan gitu. Wah, saya nunggu aja nanti kalau udah kosong. Nunggu kereta yang kosong. Wah, kereta yang ngumpul-ngumpulan tadi uyel-uyelan udah berangkat. Jurusan Jakarta. Lah kebetulan ini ada kereta kosong. Wah ini kereta kosong saya sendirian. Saya masuk bleng gitu. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gak berangkat-berangkat. Saya diem aja. Terus saya, loh kok gak ada temennya. Wah kosong bangso lumah-lumah barang. Saya ngeliat kok gak ada temennya sama sekali. Kebetulan bapak yang tadi saya tanya itu lewat lagi. Pak, ini kok gak ada kepalanya sih pak? Lah dia mungkin mangkel jengkel sama saya. Kalau perlu pakai kepalamu gitu. Alak nyenil. Nah ini kalau langsir apa saya gak mumet gitu. Lah saya diem aja. Sampai jam 4 sore gak berangkat-berangkat. Terus saya nanya lagi sama yang bapak jaga pakai biru-biru tadi. Pak ini kok gak berangkat? Loh itu gerbong kosong gak berangkat gitu. Nanti kalau perlu naik nganu aja. Naik kereta api yang pakai dipakai bakul-bakul gitu. Lah betul. Setelah saya naik yang tempat bakul-bakul. Wah gak ada tempat duduknya berdiri semua. Ngadek kabeh. Lah uang tinggal 5.000 tinggal kembali 250. Lah saya naik begitu naik, wah udah nyampe Cirebon itu kira-kira ngelak banget. Beli es 150. Uang tinggal 100 tok. Perut udah merasa lapar banget, ngelih banget. Lah kebetulan ada jualan tahu. Ada yang jual tahu itu harganya satu itu tahunya Rp50. Saya beli 50, 100 berarti dapat 2. Anu bu, beli tahunya 2 gitu, tahu 100 dapat 2. Oh iya. Wah, karena nanti saya itu daripada lapar, penyakit mah kambuh. Terus saya ngambil tahu 2 sama cabenya lombok itu, wah. Satu buas pom. Saya ambil gitu udah. Daripada anu murah lomboknya timbang karo tahune. Wah kebetulan yang namanya di perjalanan itu pas di armangan tahu belum nyampe saya makan. Ada yang pakai topi hitam itu karcis gitu. Wah lah namanya gak ada tempatnya duduk. Uyel-uyelan. Wadah yang nyondol tahu saya tiba. Tahu saya jatuh. Kepijak-pijak. Diinjek-injek sama kondektor apa-apa itu. Tahu dua keinjek-injek. Mongko tangan kiwo. Lah saya mau ngambil karcis gak bisa. Tahu dua keinjek-injek semua. Gak jadi saya makan. Tapi karena saya daripada saya sakit emah. Cabai itu lombok itu saya pangan semua. Belum nyampe Jakarta weteng wis loro banget. Murus. Lah itu yang namanya keluh kesah saya itu jadi pembantu. Namun karena sekarang itu saya ikut jeng Nunung. Kalau dilihat dari segi karoserinya memang. Apa? Kok ngerasani terus tuh ada apa sih, Pak? Enggak. Kenapa? Ikut saya enggak seneng apa? Seneng sih seneng, tapi Tadi itu lho, saya makan cabai. Loh, orang makan cabai kok urusannya sama saya? Makan ya? Lombok, sak baskom tak pangan kabeh. Kamu ini ada-ada aja. Gepeng? Iya, Jeng. Sini toh, ngomong kok jauh lho, agak dekat sini toh. Enggak, jangan lah. Gepeng? Peng? Ya? Sini toh, diajak ngomong kok. Iya, Jeng. Kok masih malu sih kamu? Bukan sih malu, tapi... Kenapa? Karena... Nganu si Jeng. Jeng Nunung kan belum punya sumami. Sumami itu apa loh? Suami. Misoa. Suami kok dibolak-balik loh. Apa? Suami. Suami. Orang itu ngomong suami aja. Padahal kan di rumah ini laki-laki yang ada cuma saya. Iya, saya tahu, justru saya kepengin ngomong sama kamu karena saya belum punya suami. Sini toh. Agak dekat sini toh. Jangan. Teng. Enggak. Gepeng? Nanti saya merangsang malah. Enggak, jangan. Udah. Kok pakai paksaan segala sih, kayak anak kecil aja. Udah enggak mau aku pergi loh. Loh, jangan. Loh. Pergi loh. Sudah? Saya hitung loh. Saya hitung 3 kali, kalau enggak mau aku deh yang masuk. Ya ya ya. Ini yang dari kat sini. Udah. Ada apa sih, Jeng? Sini toh, duduk di atas. Hah? Sini duduk di atas. Enggak. Kok tangannya bulet-bulet, ada apa sih? Enggak, saya itu heran sama Jeng Nunung. Kenapa kok heran sama saya? Kok bagaimana sih kok Jeng Nunung kok nyampe sekarang, padahal udah waktunya kan. Jeng Nunung itu seharusnya sudah harus, kalau di kampung itu paling enggak sudah punya anak 2 atau 3. Kenapa kok Jeng Nunung nyampe sekarang kok enggak pacaran? Oh, apa? Kamu tanya soal itu. Enggak punya. Heran suami. Kan? Lah, aku sendiri juga heran loh sama diriku ini, Feng. Terus? Masa kamu enggak terasa sih? Kenapa sih? Alah. Ah. Jangan. Terasa-terasa bagaimana sih? Loh, kamu memang betul-betul enggak terasa? Enggak, sumpah. Gepeng. Iya. Mosok sih, Peng, kamu gak terasa betul sih sama aku? Enggak. Betul? Betul. Peng. Ya? Sekarang gini aja deh, Peng. Kenapa? Lama-lama sih kok aku nih, gimana ya, Peng? Kalau dilihat sih kan gak pantas. Mosok saya ini majikan kamu, mau seneng sama pelayan kan gak pantas toh. Tapi yang namanya saya ini cinta sama kamu, ya terpaksa saya ngomong, Peng. Saya cinta ke sama kamu, ya. Sama saya? Iya. Tenang, nih. Jangan lah, yang betul lah. Loh, kamu kurang percaya, dikira saya main-main. Serius loh, Peng. Serius sih boleh, tapi kan memang kalau dilihat segi pelayannya itu karena kita pakai kostum pembantu. Iya, ya, itu kan hanya profesi. Tapi kalau underdealnya kan sama ya. Jangan gitu, kamu jangan sok merendahkan dirimu loh ya. Pelayan itu kan hanya profesi, kalau manusianya kan sama saja. Iya kan? Iya, Jeng. Mau nggak sih, Peng? Loh. Mau sih, mau, tapi kalau untuk bulan-bulan ini saya belum bisa, saya besok testing. Testing apa lo kok ada-ada aja, betul mau? Mau gak? Hah? Sudah lo, maksud aku perempuan maksa laki-laki kan saru. Ya, mumpung gak ada orang lo, Peng. Apa? Mumpung gak ada orang. Gak ada orang. Nah itu orang semua. Mau sih mau, tapi begini loh Jeng Nunung, karena saya itu ya bagaimanapun saya itu karena saya itu sebagai pembantu. Ngomong kok grogi, yang biasa gitu loh, sini toh. Ngomong itu tangannya gak usah gitu, yang biasa, mesra gitu loh, Peng. Mesra. Ini loh pegang sini loh, ini dipegang. Megang yang mana? Yang enak, yang kayak orang pacaran itu loh. Masa pacaran kok gini, kurang mesra, aku gak mau loh. Megang itu mesti yang milih kan. Itu loh. Megang itu milih yang gak ada tulangnya kan. Sini loh yang biasa kayak yang pacaran. Masa kamu belum pernah pacaran sih, Peng? Hah? Masa saya cewek itu ngajarin kamu kan gak? Saya gak pernah pacaran kok. Masa? Saya pacaran sama babu-babu itu ketemu langsung bantingan gitu. Ini loh Jeng, Saya takut sama ibu, nanti kalau ketahuan ibu bagaimana coba? Sudahlah, itu kan nanti semua yang tanggung jawab saya. Kamu pelayan tinggal diam aja, yang penting kamu seneng sama saya cinta sama kamu, udah. Nanti ibu saya yang tanggung jawab. Tapi Jeng Nunung tanggung jawab kan? Iya, udah tau beret. Kalau ada apa-apa? Iya. Misalnya? Misalnya gimana? Nanti kalau sampai ibu tahu, apa nanti gak jadi marah? Sudah, itu soal marah, soal setuju, gak setuju itu ada pada saya, Peng. Kamu tinggal diam aja, pokoknya kamu cinta sama saya, kamu tanggung jawab. Udah, itu permintaan saya, Peng. Cinta sih cinta. Betul kan? Udah lah. Yang akan maksa makalah tasana. orang saya ini tamu. Tamu yang bilang unde-unde siapa? Akhirnya saya mengatakan saya ini tamu. Iya. Saya orang kaya. Oh iya iya. Saya kesini itu dari Singapura. Dari Singapura. Singapura itu mana sih, Jeng? Singapura itu mana sih? Singapura, masa kamu nggak tahu? Singapura kalau mengatakan seperti pelayan kamu itu. Tapi kalau orang kaya seperti saya ini, grammar yang penting. Singapura. Singapura. Iya, Singapura sembari makan bakpao. Menghina ya kamu? Di tepi danau. Di seruduk kebo. Jangan ngecek kamu ya. Enggak ngecek. Jangan mengecek saya ini orang kaya. Oh iya. Walaupun suara saya keras seperti ini menandakan bahwa saya ini serius. Iya pak. Serius sih tenangan nih. Iya betul pak. Apakah betul di sini nama rumahnya Mbak Nunu? Betul. Saya ingin ketemu Mbak Nunu. Oh iya pak. Saya ingin ketemu Mbak Nunu. Ini majikan saya pak. Mak. Sorry. Kenal. Oh enggak apa-apa, saya Nunung pak. Saya Morina. Oh iya. Kalau di Jakarta nama saya Morina. Morina? Tapi kalau di Jawa sini Narimo. Oh dibalik-balik. Oh cuman dibalik pak. Artinya kita harus bisa menyesuaikan daerah. Iya pak, saya pembantu sini pak. Namamu? Saya Elias Pikal. Elias Pikal jago tinju? Bukan, saya sering ditonjokin orang kok malah. Oh, tidak apa-apa. Saya karena nama saya Gepeng, pak. Oh, Gepeng. Iya, yang pak. Gepeng apanya? Hah? Yang Gepeng apanya? Sekarang udah bulat semua. Tidak apa-apa. Wah, ini kebetulan, Mbak Nunung. Oh, iya, pak. Saya ini memang sudah tua. Tapi saya ini masih jaka. Oh. Belum pernah kawin. Senggel. Tapi sudah mempunyai anak dua. Loh, belum pernah kawin kok punya anak dua gimana sih bapak ini? Artinya saya mengambil anak asuh. Oh. Orang kaya seperti saya. Oh iya. Bagaimana Mbak Nunung kalau kita secara rileks saja, kayak menyatakan setara Jakarta. Jakarta. Saya mengatakan setara Jakarta. Betul. Fair. Duh, kok Jakarta fair? Ya, artinya kita itu secara fair saja mengatakan kepada Nunung. Oh, Jakarta fair. Jakarta fair. Oh iya. Anu Jeng, apa? Ini kali agak kentir aja ya. Kamu ini siapa? Kamu kok. Enggak saya kok. Kamu mengatakan kentir? Enggak, bu, saya. Secara tidak langsung kamu mengatakan saya bapak saya kentir? Goblok. Belum pernah saya kentir. Iya, Pak. Tapi gendeng 3 bulan. Bapak ini ya ada-ada aja. Oh, tidak apa-apa ini. Jangan hanya untuk ini. Maaf, memang pelayan saya itu kurang anu kok. Kurang sopan. Gajimu di sini berapa? Siapa pak? Gajimu ikut Jeng Nunung. Ya. Sebulan 60.000 pak. 60.000 satu bulan? Iya pak. Hah. Kalau aku sudah menjadi suaminya Nunung, iya, kamu pak. Tidak akan menjadi pelayan lagi. Waduh, terima pasti kasih. Aku pecat. Anu pak, bapak udah mandi. Itu apa mandi? Aneh sih. Enggak mau saya mandiin di blumbang. Iya maaf Nunung. Iya pak. Saya ingin mengatakan terus terang. Soal? Saya ingin melamarmu. Hah? Saya ingin melamarmu. Karena aku belum mempunyai istri. Saya di Singapura juga tidak tertarik pada wanita. Tetapi setelah saya melihat Nunung, Iya, iya, iya. Begitu tertarik hatiku. Bapak orang kaya. Orang kaya? Iya, iya. Saya adalah beruang. Oh. Apa, Bang? Bapak beruang. Iya, artinya orang kaya. Nganu, si itu monyet itu di mana itu? Ngece, artinya beruang itu. Beruang, bukan beruang. Iya, iya, Pak. Berduit. Berduit. Kamu minta apa, Nuh? Katakanlah saja. Iya, apa Pak. Minta matinya gepeng sekaligus? Enggak, Pak. Sebelumnya sih saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Pak Nari. Iya, iya betul. Cuman kalau soal lamar-melamar, Pak, terus terang aja ya, Pak, bukannya saya menolak sih, tidak. Ya, betul. Saya belum berniat untuk berumah tangga, Pak. Belum, jangan-jangan. Saya minta jawaban Nunu. Nah, bukan iya. Kepada kamu, asem. Tapi saya ikut bertanggung jawab jalan rumah makan, rumah tangga ini. Rumah makan, rumah mahal, walaupun kau bertanggung jawab kan kamu hanya pelayan profesimu. Pelayan kan orangnya, pekerjaannya. Lalu? Tapi kan ini servisnya kan lain. Servisnya lain, bagaimana Nur? Ya itu Pak yang saya katakan, kalau saya tuh belum berminat untuk berumah tangga, Pak. Jangan sampai kau menolak, sebab loh, saya ini seorang kontraktor. Kontraktor. Saya seorang kontraktor bagian pelebaran laut. Saya laut. Tahu, saya percaya bapak-bapak ini orang kaya, tapi bagaimana, Pak? Apakah kawin itu hanya memikirkan harta, nah, kan bukan? Ya. Maaf deh, Pak. Ya. Nggak bisa menerima, Pak. Tidak apa-apa. Pelebaran laut itu tukang golek wedi. Golek wedi tenggol mandi kok. Tidak apa-apa. Secara tidak langsung kamu menolak saya, tapi tidak apa-apa. Wanita berhak menolak. Ya, pria berhak memilih. Betul. Tapi ingat. Ingat apa? Ingat. Kok ngancam jadinya? Ngancam? Ngancam-ngancam apa? Enggak. Wedus, kambing lu, lu kambing, asem, sapi. Kok nggak pergi sih? Kamu mengatakan apa tadi? Sapi. Sapi? Iya. Kebun binatang kamu, komplit. Wedus sapi macan lo, kudiam. Mau bilang apa? Kebun binatang. Tinggi. Tinggi kan gak ada. Binatang sedunia. Tinggi lemot ngamuk komplit. Oh dia. Memble loh. Ya Jeng. Kok jadinya marah? Enggak, saya coba bayangkan kalau aku kawin sama itu Pak siapa? Narimo. Pak Narimo. Kan enggak pantas, orang sudah tua kok gitu ya. Lah makanya, tapi kan saya juga takut sama ibu. Nanti kalau sewaktu-waktu nanti ibu itu marah kan saya takut. Kok masih takut saja sih sama ibu, Pak? Enggak, tapi sudahlah jenung. Kamu tinggal diam aja. Oh, betul. Iya. Nonong. Oh. Apa, Bu? Kamu akhirnya ini namanya menjatuhkan nama baik ibu. Loh, kamu kan apa? Anak saya, satu-satunya anak yang saya sayangi. Iya. Kamu harus mengingat, ibu ini jandanya Dursasana. Itu ini loh. Gepeng. Ya, Bu. Mengapa kamu sebagai pembantu kok rupa-rupanya ada Minahasa. Ada minat sama si Nunung itu juragan. Enggak, ini Jeng Nunung, Pak, ayo Jeng. Iya, sebentar toh, ya. Bu. Bagaimana? Ini jangan marah dulu, Bu. Mengapa aku tidak marah? Habis Ibu enggak tahu persoalannya marah sih. Kok enggak tahu persoalannya, terus terang saja kamu rupanya kok ada cinta sama si Gepeng. Iya. Iya, bagaimana? Oh, aku mundur. Cengengesan. Peng. Iya, Bu. Ini tanggung jawabmu bagaimana? Ya karena sudah saling menyinta, Bu. Saling menyinta? Iya, Bu. Iya kok, Bu. Sudahlah, Bu, jangan marah sama Gepeng. Ini kan semuanya saya. Saya yang jatuh cinta sama Gepeng kok, Bu. Sebenarnya kok sebenarnya? Sebetulnya kamu ini sudah saya jodohkan dengan anaknya Mas Ranto, orang terkaya di daerah sini. Ibu ini gimana sih, Bu? Tadi aja ada tamu mau melamar saya tolak. Pak Narimo itu namanya. Melamar kamu? Iya. Itu betul kalau kamu tolak. Jadi tapi kamu... kenapa ibu kok masih mencarikan jodoh saya? Itu kan kehendak ibu kamu saya jodohkan orang kaya itu. Enggak. Baru saja untuk peningsetmu dibelikan sungai sambil... terlalu muluk-muluk sih ibu ini. Gak terlalu muluk-muluk, Gepeng. Iya, Bu. Kamu jangan kau teruskan. Kamu harus melihat keduduk kamu di rumah ini. Maksud ibu, ini ancaman bagi kamu, PHK untuk dirimu nanti. Mengapa? Ya kak, dipecat. Hah? Maksudnya? Terus terang saja, aku tidak senang mempunyai batur seperti kamu. Kalau kamu berbuat demikian, nama ibu ini sudah terpandang. Ibu ini orang yang terkaya di kampung iya, ini. Iya, saya pergi bu dari sini. Tapi iya. Ingat bu, bagaimana? Gaji 2 bulan belum dibayar. Ama kemarin ibu pergi. Lari pagi pakai celana saya. Ya, ya ambil aja. Jadi kemarin saya lari pagi pakai celanamu. Iya. Makanya ibu. Kok ngapret. Jangan lihat ibu yang pecot-pecot di sini. Ya saya pergi bu. Peng. Ya saya kamu. Gimana saya? Nanti kalau mungkin saya itu jodohmu sewaktu-waktu bakal ketemu. Tapi saya tidak bisa pisah. Sudah ikutilah. Itu ibumu bukan jodoh itu. Saya pergi dulu. Janganlah, Peng. Kamu oh. Jangan digandoli. Habis gimana saya sudah cinta sekali. Bahasa Indonesia ini digandoli kok apa toh? Jangan digandengi. Jangan diikuti kehendak Kepeng. Tapi bagaimana, Bu? Kamu harus hati-hati, Nong. Di rumah kamu sementara ini. Saya akan meneruskan saya mau sepak bola di Mungsuh Arek Solokon.